Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab On Lahari Somad Syarah Al-Adamil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan tercelanya sifat Al-Kibr. Dan hadis yang terakhir kita baca adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tentang muhajjah atau perdebatan antara dua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, yaitu antara surga dan neraka. Keduanya saling naam muta'azamah wa muftakhar, saling memanggakan diri mereka masing-masing. Yang mana al-jannah atau an-nar berkata kepada al-jannah, neraka mengatakan bahwasannya dirinya masuk ke dalamnya al-jabbarun wal mutakabbirun, orang-orang yang angkuh dan juga orang-orang yang sombong. Adapun al-jannah, dia mengatakan bahwasannya masuk ke dalamku, masuk ke dalam al-jannah adalah dari kalangan ad-du'afa, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang fakir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghakimi dari perdebatan di antara keduanya dengan firman-Nya anti rahmati arhamu biki man asya, mengatakan kepada surga bahwasanya surga engkau adalah rahmatku yang mana aku merahmati denganmu dengan dirimu hamba-hamba yang aku kehendaki. Dan juga Allah mengatakan kepada an-nar, kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya, engkau adalah azabku yang mana aku akan mengazab dengan dirimu hamba-hamba yang aku kehendaki. Dan keduanya, itu kata Allah Ta'ala dijanjikan, keduanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penduduknya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan Asy'ari rahimahullah Ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullah, munasabatul hadithi lima sabaqa minal ahadith zahirah li'annal bab babul kibr. Kesesuaian antara hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dengan apa-apa yang telah berlalu sebelumnya dari hadis-hadis Nabi SAW, itu zahirah, sangat nampak. Hadis-hadis yang sebelumnya telah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, semuanya berkaitan dengan tercelanya sifat Al-Kibr, tercelanya sifat kesombongan, bahwasanya itu termasuk dari perangkat syaitan, jerat syaitan. Demikian pula Al-Kibriya termasuk dari sifat Allah Ta'ala. Barang siapa yang menandingi Allah Ta'ala dengan sifat tersebut, Allah akan mengazabnya. Demikian pula 6 hadis yang berkaitan dengan ancaman atau 6 dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagi orang yang sombong dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Qala li'annal bab, karena babnya adalah pembahasan tentang kesombongan. Wa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis muhajjata an-nari wal jannah wa hiya muhajjatun haqiqiyatun min amba'il ghaib. Alima kaifiyataha ilmu kaifiyatiha indallahi tabaraka wa ta'ala wa nahnu nu'minu biha haqiqatan wa anna dzalika hasal. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini tentang perdebatan antara neraka dan surga, dan bahwasannya itu adalah perdebatan yang hakiki, yang nyata, bukan hanya sekedar dongeng atau kebohongan, tidak. Bahkan itu adalah perdebatan yang nyata dan terjadi, dan ini termasuk dari ambal ghaib, termasuk dari berita-berita ghaib. Ilmu kaifiyatiha indallahi tabaraka wa ta'ala, dan ilmu tentang kaifiyahnya, tentang bagaimana bentuk perdebatannya, bagaimana pembicaraan sebenarnya antara surga dan neraka, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan kita hanyalah beriman dengan berita tersebut secara hakiki atau secara nyata, karena telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak berbicara kecuali dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna dhalika hasala ikhtasamatil jannatu wan nar wa kullu wahidatin adlat bihujjatin, yang mana keduanya atau peristiwa tersebut telah terjadi, surga dan neraka saling ikhtasamat, saling berdebat, dan masing-masing dari keduanya adalat bihujjah, telah menurunkan atau mendatangkan hujjahnya masing-masing. Amman naru faqalat muta'azimah wa muftakharah 'alal jannah, adapun neraka maka dia telah berkata dalam rangka mengagungkan dirinya dan membanggakan dirinya di hadapan surga, yalijuni ayyadkhulu fi fiyya al-jabbaruna wal mutakabbirun. Yalijuni ay, masuk ke dalamku kata neraka adalah al-jabbarun, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala alaysa fi jahannama maswal lil kafirin alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Sebagaimana Allah taala berfirman, bukankah neraka jahannam tempat kembali bagi orang-orang kafir, dan bukankah neraka jahannam adalah tempat kembali bagi orang-orang yang sombong? Tentu jawabannya iya. Wa qalatil jannah, dan surga Allah taala mengatakan, yalijuni du'afa'un nasi wa fuqara'uhum, masuk ke dalamku manusia, orang-orang yang lemah dari kalangan manusia, dan orang-orang miskin di antara mereka. Hadza huwal ghalib, dan ini yang kebanyakannya, aglabiyah, sebagaimana penjelasan hadis yang kemarin kita sebutkan. Naam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yalijuni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara, masuk ke dalam surga Allah taala adalah orang-orang lemah dan orang-orang fakir, itu adalah secara aglabiyah, secara kebanyakannya. Naam. Dan juga yang dimaksud adalah al-awwaliyah, yang lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah taala dari kalangan mereka orang-orang lemah, dan juga dari kalangan mereka orang-orang yang fakir. Ya la yalijuhal mutakabbirun kama jaa fil hadis 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Dan surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang sombong. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis, yaitu hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibr, seberat biji sawi dari sifat kesombongan. Wa hadza min ahaditsil wa'idish shadid yuhmalu ala annahu idza kana minal muslimin la yadkhuluha ma'a awwalid dakhilin li'annahu kana mutakabbiran. Dan ini termasuk dari hadis-hadis yang mengandung ancaman yang sangat keras dari Nabi alaihi salatu wassalam, dibawa kepada apabila dia termasuk dari kalangan kaum muslimin, termasuk dari orang muslim, tapi dia memiliki sifat kesombongan, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah taala bersama awwalid dakhirin, orang-orang yang masuk secara dahulu. Dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala setelah dia diazab ke dalam an-nar sesuai dengan dasar, sesuai dengan kadar dosa yang telah dia kerjakan. Setelah dia dibersihkan dosanya, dimasukkan ke dalam an-nar, baru kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu kana mutakabbiran, karena sebelumnya dia telah memiliki sifat kesombongan. Qala naza'allaha fi sifatihil azimah wal ghalibu ala anna ahlal jannah bi annahum du'afa mutada'ifun, yang mana dia telah menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifatnya yang mulia, yaitu sifat al-kibriya. Dan kebanyakan dari penduduk ahlul jannah, penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dianggap lemah, dianggap lemah oleh manusia. Hatta wa in kanu min dawil amwali wal ghina wal jah, walakinnahu amama rabbihi dha'ifun mutada'ifun mutadallilun lillahi azza wa jalla mutadarri' yalja'u ilallahi fi kulli sya'nin min syu'uni fahuwa dha'if. Wa fil hadis, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutada'if. Dan yang dimaksud dengan al-du'afa, yang mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang al-ghalib, kebanyakan atau mayoritas dari penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap lemah. Meskipun di dunia mereka dari termasuk orang-orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan dan memiliki jabatan, akan tapi di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang yang lemah, orang yang merendahkan diri, menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang sombong, bukan orang yang angkuh, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, mereka hamba-hamba Allah Ta'ala, ahlul jannah. Mereka adalah orang yang lemah, karena mereka betul-betul tunduk dan patuh kepada sang pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yalja'u ilallahi fi kulli sya'nin min syu'unih, karena mereka semua, orang-orang ahlul jannah tadi, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap perkaranya, setiap kebutuhannya, setiap hajatnya, karena dia mengenal dirinya. Hakikatnya dia adalah orang yang dhaif, orang yang betul-betul lemah, butuh kepada Al-Khaliq, butuh kepada sang penciptanya. Sebagaimana pula disebutkan di dalam hadis yang sahih, yaitu hadisnya Harithah ibn Wahab Al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutada'af." Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa mereka ahlul jannah, siapa mereka penduduk surga? Mereka adalah kullu dha'ifin mutada'if. Mereka adalah setiap orang yang lemah atau dianggap lemah. Ai amamallahi tabaraka wa ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tunduk, dia merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa butuh kepada sang penciptanya. Tidak ada sedikit pun sifat al-kibr, sifat kesombongan yang ada di dalam hatinya. Inilah sifat ahlul jannah. Kemudian qala, beliau asy-Syarih rahimahullahu taala menjelaskan yang berikutnya. Qala fa hakamallahu bainahuma biqaulihi linnar. Kemudian setelah terjadi perdebatan tadi di antara surga dan neraka, keduanya saling beradu argumen dan hujjah. Kemudian Allah Ta'ala menghakimi di antara keduanya dengan firman-Nya. Allah mengatakan kepada neraka, "Anti azabi u'adzibu biki man asya." Engkau adalah azabku, yang mana aku akan mengazab hamba-hamba yang aku kehendaki dengan dirimu, siapa mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diazab? Qala wa humul ladzina ya'tuna bi asbabil adzab wa min asbabil adzab al-kibriya. Yaitu mereka orang-orang yang mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan azabnya Allah taala, dan di antara sebab-sebab azab tersebut adalah al-kibriya, adanya sifat sombong, merasa lebih mulia dari saudaranya, merasa lebih tinggi dari saudaranya, selalu ingin untuk dihormati, nam menganggap orang lain itu rendah, orang lain itu hina. Dan ini termasuk dari apa? Perangkap syaitan, jerat-jerat syaitan, sehingga dia termasuk dari ahlun nar. Wa qala lil jannah, kemudian Allah taala mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya, engkau adalah rahmatku yang mana aku akan merahmati dengan sebabmu orang-orang yang aku kehendaki. Hamba-hamba yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala nam untuk dirahmati, maka mereka lah yang berhak untuk masuk ke dalam al-jannah. Siapa mereka? Wa humul ladzina ya'tuna bi asbabir rahmah yarhamuhumullahu tabaraka wa ta'ala li'annahum ataw bi asbabir rahmah. Dan mereka adalah orang-orang yang mau mengamalkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah taala, maka Allah akan merahmati mereka, Allah mengasihi dan menyayangi mereka karena mereka datang dengan sebab-sebab rahmat Allah taala. Wa hadhihi qa'idatun annallaha azza wa jalla yujazil 'abda min jinsi 'amalihi. Dan ini adalah sebuah kaidah, kata beliau rahimahullahu taala, di dalam seseorang ketika dia mau beramal ketika di dunia, dia ingin menjadi penduduk surga atau dia ingin menjadi penduduk nerakanya Allah taala wal iazubillah, sudah ada kaidahnya, sudah ada rumusnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas seorang hamba, membalas setiap hamba itu sesuai dengan amalannya masing-masing ketika di dunia. Faman ata bi asbabir rahmati ruhima wa man ata bi asbabil adzab istahaqqal adzab wa la yu'adzibullahu ahadan hatta ya'tiya bi asbabil adzabi fi hayatil amal. Maka barang siapa yang dia mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah taala, maka dia akan dikasihi, maka dia akan disayang, akan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya. Dan kebalikannya sesuai dengan kaidah atau rumus tadi, yang dia mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan azabnya Allah taala, dia berhak untuk diikop, berhak untuk diazab, dan pasti Allah taala tidak akan mengazab seorang pun sesuai, kecuali dengan sesuai amalannya, sampai dia betul-betul mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan azab ketika dia hidup di dunia ini. Kama fi qawlihi ta'ala falamma zagu azagallahu qulubahum. Sebagaimana Allah taala telah berfirman, dan ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hati-hati mereka. Qala fa bayyana bi anna sababa khudlanillahi liman syaa'a min ibadi. Sababu dzalika annahum humul ladzina ataw bisababil ladzi ja'alahum mu'adzabin wa mu'aqabina minallahi tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebab Allah taala menghinakan sababu khudlanillah, sebab Allah taala menghinakan orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, sebab itu semua adalah karena sungguhnya merekalah yang mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendatangkan nam azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan mereka golongan orang-orang yang diazab dan diikop oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang beramal, mereka sendiri yang dengan sadar nam mengerjakan kesesatan, mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka di hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Wa hakadza la yarhamullahu azza wa jalla min ibadi illa man ata bi asbabir rahmah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah fahuwa marhum. Dan demikian pula sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merahmati, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengasihi dari hamba-hambanya kecuali mereka, orang-orang yang mengerjakan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah ta'ala, baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan, baik yang nampak maupun yang batin. Maka dia termasuk orang yang marhum, orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, dan rahmatku, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu, dan aku akan menetapkannya, menetapkan rahmatku bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Demikian pula mereka orang-orang yang menunaikan zakat, dan juga mereka orang-orang yang mau beriman dengan ayat-ayatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sifat-sifat yang akan mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertakwa, mereka juga menunaikan zakat, dan juga ketika di dunia mereka beriman dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fabayyana annahum ataw bi asbabir rahmah ammal ladzi la ya'ti bi asbabir rahmah wa la yaltamisuha fa huwa alladzi jana 'ala nafsihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jelas menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya mereka mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat, adapun orang yang tidak mau mengerjakan sebab-sebab tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya, fahuwa alladzi jana ala nafsih, dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Dia yang melukai dirinya sendiri, dia yang memudaratkan dirinya sendiri, dan tidak mau menyayangi dirinya sendiri dengan tidak mau apa, melakukan perkara-perkara atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan kasih sayang sang penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab itu bisa masuk ke dalam al-jannah. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan, walladhi ya'ti biasbabil azab wa asbabil zaygi wal halak huwalladhi jana ala nafsih wa la yatlimu rabbuka ahada wallahu a'lam. Dan orang yang mengerjakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan azab, dan juga sebab-sebab yang bisa membuat dirinya tersesat, hancur binasa, maka hakikatnya dialah yang telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri, dan sekali-kali naam Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Ketika dia berbuat jahat, ketika dia berbuat kesesatan, mengerjakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak lain akan memudaratkan dirinya sendiri, dan itu sama sekali bukanlah bentuk kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan membalas amalan seorang hamba sesuai dengan apa yang akan dia, sesuai apa yang telah dia kerjakan ketika di dunia. Naam, ini dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala dari penjelasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-kibar. Dan masih ada hadis yang lain, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.